السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى berfirman memerintah kepada setiap muslim dan muslimah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Sesungguhnya kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala dunia yang kalian kumpulkan. Di dalam ayat yang agung ini terdapat perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim dan muslimah untuk bergembira terhadap keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dan rahmat Allah sangatlah banyak kepada kita umat Islam. Di antaranya, sebagaimana yang ditafsirkan di dalam ayat ini oleh sejumlah ahli tafsir, adalah keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah puasa Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat, suatu bulan khusus yang diberikan untuk mereka dalam rangka menjalankan berbagai ibadah, dan dengannya mereka memperoleh berbagai keutamaan, berbagai pahala, berbagai derajat dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari bergembira terhadap rahmat dan kebaikan Allah dan keutamaan Allah adalah seorang hamba mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Andai kata bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia menolak sebagian yang lainnya, menghalangi kerusakan manusia yang lainnya, sungguh akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya kepada alam semesta. Adanya kepemimpinan di tengah manusia, adanya pemerintahan yang berkuasa di dalam sebuah negeri, itu adalah salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya pemimpin tersebut yang didengar dan ditaati, yang menjadi panutan dan acuan di dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan umum di tengah kaum muslimin, akan menyebabkan hati bersatu di atas kebaikan, akan mempersedikit silam pendapat. Karena itulah, dari keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat Islam, kita diperintah agar supaya memasuki bulan Ramadan dengan cara melihat hilal di bulan Ramadan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, hendaknya dia berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Barang siapa yang mendung terhadapnya, maka sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi 30 hari. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsub. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Kata beliau, sesungguhnya kami adalah umat yang ummiya. Kami tidak menghitung dan kami tidak pula menghisap. Bulan itu begini, begini, dan begini. Di kali yang ketiga, beliau melipat ibu jarinya. Yakni bahwa bulan itu 29 hari. Kemudian beliau berkata lagi, bulan itu begini, begini, dan begini. Yakni bulan itu 30 hari. Maka hadith-hadith ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam, penentuan masuknya bulan, apakah itu bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, ditentukan dengan dua hal. Tidak ada cara yang ketiga. Hanya dua jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan yang pertama adalah dengan melihat hilal setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29. Apabila hilal terlihat, maka malam hari itu sudah mulai terhitung awal bulan, tanggal 1 di awal bulan. Apabila hilal tidak terlihat pada malam itu, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Dan lusanya otomatis masuk tanggal 1 di awal bulan. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus diwarisi oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga abad ketiga. Tidak ada silam pendapat. Kemudian setelah abad ketiga, ada sebagian orang yang membolehkan bagi siapa yang memiliki keahlian di dalam hisab untuk menghitung bulan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Apalagi dia umumkan kepada manusia, membuat keributan di tengah manusia. Tapi pembolehan untuk dirinya sendiri dan pembolehannya tersebut di kala mendung, bukan di kala cuaca terang dan matahari bisa dilihat saat dia terbenam. Ini pun pendapat yang muncul setelah abad ketiga, dihitung oleh para ulama sebagai qaulun syadun, pendapat yang aneh dan ganjil dan dianggap menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena itu, siapa yang berpendapat dengan masuknya bulan Ramadan menggunakan metode hisab, maka dia telah mengumpulkan empat kerusakan. Kerusakan yang pertama, dia telah menyalahi ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerusakan yang kedua, dia telah membuang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah hanya menjelaskan penentuan masuknya bulan dengan melihat hilal. Kalau terlihat, maka berpuasa. Kalau tidak, maka digenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Apabila jalan Nabi ini ditinggalkan dengan menggunakan ilmu hisab, maka ini adalah kerusakan yang kedua. Kemudian kerusakan yang ketiga, dia telah menyelisihi kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerusakan yang keempat, dia telah menyelisihi kesepakatan para ulama. Walaupun dinukil sebagian, ada yang menyelisihi, namun nukilan-nukilan tersebut adalah tanda tanya besar di tengah para ulama dan telah dijelaskan sejumlah para ulama menukil kesepakatan bahwa tidak ada silam pendapat tentang tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya bulan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengumpulkan empat kerusakan tersebut, maka dia hendaknya bersiap dengan ancaman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan membiarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian perlu diketahui bahwa penentuan masuk dan keluarnya bulan, penentuan berkaitan dengan puasa, berbuka, Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji, dan pelaksanaan adhan, qamat, jumat, solat lima waktu, solat berjamaah, seluruh hal tersebut dari wewenang pemerintah, tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama dari dahulu hingga hari ini. Karena itu, di mana keberadaan suatu kaum yang mereka pada setiap tahunnya menyelisihi manusia di dalam hal ini, pada setiap tahunnya membuat keributan di tengah manusia dengan menggunakan ilmu hisab dan membuat keadaan dan kondisi kaum muslimin terpecah di dalam puasanya, tidakkah mereka mengingat bahwa ketentuan puasa, siapapun yang berpendapat dengan suatu pendapat yang benar, walaupun misalnya dia memegang pendapat bahwa rukyat hilal di suatu negeri adalah rukyat bagi negeri yang lainnya, seperti yang terjadi sekarang ini di Saudi Arabia, di Yaman, di Qatar, di Jordan, mereka sudah melihat hilal. Bagi sebagian ulama, siapa yang melihat hilal di sebuah negeri, maka itu rukyat bagi negeri yang lainnya. Ini adalah pendapat, merupakan pendapat yang kuat. Namun hukum ini berlaku apabila kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin saja di seluruh belahan bumi ini. Adapun di kondisi sekarang ini, negeri-negeri kaum muslimin setiap pada negeri tersebut ada pemimpinnya masing-masing, maka hukum tersebut hendaknya dialihkan kepada pendapat yang lain. Dialihkan kepada pendapat yang lain bahwa setiap negeri dia mengikuti masuk dan keluarnya bulan itu sesuai dengan keputusan dan ketentuan pada pemerintahnya sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "As-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahkun." Puasa itu adalah hari yang mana kalian berpuasa. Berbuka itu adalah hari yang kalian itu berbuka, dan Idul Adha itu adalah hari yang kalian itu berkurban. Hari yang kalian berpuasa, berbuka dan berkurban, maksudnya kalian kaum muslimin seluruhnya. Karena itu Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata bahwa sebagian ulama menafsirkan bahwa makna hadis ini, puasa dan berbuka adalah bersama jamaah dan bersama kebanyakan manusia. Bersama kebanyakan manusia. Maka dikala pemerintah telah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan adalah jatuhnya besok pada hari Sabtu, karena kemarin telah diperiksa hilal di seluruh titik di Indonesia tidak tampak hilal tersebut, maka diikmal menjadi 30 hari. Diikmal menjadi 30 hari. Keputusan ini adalah keputusan yang sesuai dengan syariat, berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim keluar darinya, apalagi sebagian manusia senang membuat keributan di dalam hal yang seperti ini, membuat perselisihan dan perpecahan di tengah manusia. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari bentuk kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan puasa tersebut bersama kebanyakan manusia, dan dari bentuk kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim dan muslimah bergembira untuk berpuasa Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang takut ia mendapati bulan Ramadan tersebut dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni, hati yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan keluasan, kesempatan dan diberi umur untuk mendapati bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, di dalamnya terdapat petunjuk dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat asy-syayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka telah dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan telah dibelenggu. Para syaitan telah dibelenggu. Dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat, melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadhan, pasti akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna baytunibal kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat menuju kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, adalah penggugur dosa-dosa. Adalah penggugur dosa-dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Dan puasa Ramadan ini adalah salah satu dari simbol Islam yang agung, rukun Islam yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, melakukan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan secara khusus. Dan puasa itu sendiri adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung di dalam syariat kita. Dia adalah penggugur dosa. Puasa adalah hal yang menjamin kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan puasa terdapat di dalamnya pahala yang tidak ada batasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu ashra amsalha ila 700 dhi'fin." Sesungguhnya amalan anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan aku sendiri akan memberi pahala khusus untuknya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Kemudian Rasulullah menegaskan, "Walisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi siapa yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira saat berbuka karena dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabiatnya seorang manusia yang telah menyelesaikan sebuah ibadah yang sangat agung. Bergembira saat berbuka karena di waktu berbuka tersebut ada doa yang mustajabah, dan bergembira saat berbuka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu berbuka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan berbuka ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang telah dipastikan karena itu adalah sorga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak pernah terlukiskan dan tidak bisa dinilai dengan segala hal yang pernah kita ketahui dari kehidupan dunia ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan keagungan dan keutamaan bulan Ramadan ini. Pastikan bahwa kita semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan kebaikan dan mengharapkan kemenangan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keindahan bulan Ramadan dan keutamaannya, berbagai keutamaan rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala padanya jangan sampai berlalu bersama kita dalam keadaan kita menyesali hari-hari yang telah berlalu itu. Karena itu, di sini saya ingin ingatkan beberapa kaidah yang hendaknya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menyambut bulan yang agung ini dan menjalankan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kaidah yang pertama adalah semangat di dalam ibadah. Mewujudkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah. Karena itu adalah maksud dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Perhatikan, supaya kalian bertakwa. Maka ketakwaan hendaknya semakin besar dan semakin agung dengan keberadaan seorang hamba menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan. Iya. Dan dari sifat para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mewujudkan diri sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, hamba yang merupakan sebenar-benar hamba, ini adalah salah satu maksud utama, tujuan yang teragung, dan semangat yang pasti akan membakar seorang muslim dan muslimah di dalam menegakkan berbagai kebaikan dan pahala di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua dari kaidah yang ingin saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai, maka berdiri tegaklah engkau melaksanakan ibadah. Dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau selalu berharap. Kita telah menyelesaikan bulan Syaban. Dan di bulan Syaban banyak keutamaan, ibadah-ibadah yang disyariatkan. Iya. Karena itu, setelah menyelesaikan ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita dengan ibadah yang lebih agung, dengan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, kita bisa menghidupkan dengan berbagai ibadah. Karena itu, jangan letih dengan ibadah. Siapa yang sudah menegakkan sebuah ibadah, ia selesai dari ibadah tersebut, dia kembali berdiri, bersiap untuk menghadapi ibadah yang lainnya. Demikianlah seorang hamba di dalam memanfaatkan hari-hari kehidupannya agar supaya selalu bermakna dan bisa berarti tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kaidah yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menjalani bulan Ramadan, bahwa bulan ini hendaknya dijadikan sebagai bulan yang menggugurkan dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan, thumma salakha falam yughfar lahu." Sungguh celaka seorang lelaki yang didapati oleh bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni di dalam bulan tersebut. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan, tapi keberadaan diri kita sama di waktu-waktu yang lainnya, bahkan Na'udzubillah, pada sebagian orang di bulan Ramadan keberadaannya lebih jelek daripada hari-hari yang lainnya. Karena itu masuklah di dalam bulan yang agung ini dengan hati yang mulia, dengan jiwa yang bersih, penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan linangan air mata mengharapkan pahala dan kebaikan Allah dan takut terhadap dosa dan kesalahan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar supaya melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah, orang-orang yang meraih kemenangan di dalam bulan yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, memberi hidayah kepada kita semua menuju kepada hal yang paling dicintai dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memasuki bulan Ramadan ini, menjalankan puasa di dalamnya, menjalankan salat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang panjang di atas ketaatan, menjauhkan kita semua dari segala kejelekan amalan yang zahir maupun yang batin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.